بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل yang diasuh oleh Bapak Ustadz Muhammad Munir, yaitu guru pengasuh pembimbing Qiraah. Beliau adalah warga RT 4 RW 1 Desa Pengkawan yang beliau dahulunya adalah juara MTQ tingkat Kabupaten Sidoarjo yang ke-1 tahun 1988. Dan beliau adalah ustadz sekaligus kore di Ponokawan Krian Sidoarjo. Dan saya juga adalah mantan juara sepak bola tilawatil Quran tingkat provinsi Jawa Timur yang ketiga pada tahun 2013 dan juara sepak bola tilawatil Quran yang satu pada tingkat kabupaten Sidoarjo tahun 2013. Dan insya Allah di Pasuruan ini saya akan betul-betul belajar dengan giat, latihan dengan giat, dan saya ingin sekali menunggu pengumuman lomba MTQ atau Sabaqoh Tilawatil Quran di Pasuruan ini. Saya akan memulai dari tingkat kecamatan kembali, yaitu kecamatan Kesanti Kabupaten Pasuruan. Kemudian jika juara pertama dikirim ke Kabupaten Pasuruan dan kembali lagi ke Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan kita itu bisa tercapai. Amin. Amin. Amin. Amin.